sayang. Budene kate lewat dhisik budene. Makasih. Spesial buat IPH ku yang paling saya cintai. Satu bola lagu rindu spesial buat Anda. Terima kasih. sosial buat IPH. Terima kasih banyak bunga-bunga sosialnya. Monggo.